dulu. Ada dengan dari kau nabi. Jadi apa orang tahu apa pelingkau menghidup maaf kita untuk sudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Adat Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandal yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara Tablik Akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah berkat kerjasama dari IKABDA atau Ikatan Keluarga Alumni Darul Arafah Medan beserta Dewan Dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah kepada kita semua yang dibimbing dan disponsori oleh Bapak Al-Mukarrab Al-Ustaz Indra Forkas Lubis beserta Adinda Khairul Amri Nasution. Acara selanjutnya adalah Tablik Akbar yang akan disampaikan Al-Mukarrab Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC MA. Kepada Al-Mukarrab disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Biado sasudena. Kita ucapkan syukur dengan cuaca yang cerah ini, mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kita dari mana kita sekarang? Desa Habincaran Huta Godang, Kecamatan Ulu Pungkut. Hafal saya kan? Lama menghafalnya itu. Salawat kita sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Rezeki panjang umur, badan sehat, insyaallah semuanya kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya khalqillah, assalamualaikum ya awwal khalqillah. Dan tadi sebelum terbit matahari kita sudah ucapkan salam. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu untuk nabi, bukan salam ditutup belum lagi. Acara kita Isra dan Mi'raj. Kita sekarang sudah masuk pada bulan Rajab. Hari ini kita sudah masuk tanggal 15 Rajab Bapak Ibu. 45 hari lagi kita Ramadan. 30 hari setelah itu kita akan masuk bulan Ramadan. Selepas itu kita masuk bulan Syawal. Mudah-mudahan di bulan Rajab, Syaban, Ramadan kita sehat panjang umur insyaallah. Dalam kesempatan ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Saya tahu Bapak Ibu kepanasan. Panas, apa pula tak panas, saya aja kepanasan. Tapi insya Allah setiap tetes 10 keringat kita dibalas kebaikan-kebaikan. Ustaz Soman enak aja ngomong gitu, dia tak panas. Saya panas juga, sebelah kan panas. Saya tahun 1993 sekolah masuk ke pesantren Darul Arafah Medan. Yang punya pesantren itu namanya Opung Naga Lubis. Kenal? Itu ada di sini. Guru Pak, kawan kami dulu sekolah pula sama Darul Arafah namanya Bapak Khairul Amri Nasution. Kenal? Nah itu kawan sahabat semuanya. Oleh sebab itu hari ini yang banyak duduk-duduk ini adalah IKABDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Tapi saya tak masuk alumni karena tak tamat. Saya termasuk anak yang bandel dan tak baik. Mudah-mudahan anak bapak ibu tidak mengikut macam saya. Tak ada yang mengaminkan. Semua anak-anak bapak ibu baik-baik, soleh-solehah semuanya. Amin. Jadi nanti kalau ada orang yang bertanya, gimana ceritanya Ustaz Abdul Somad bisa datang ke kampung halaman kita? Bapak ibu sudah bisa tahu, jelaskan, bisa tahu ceritanya? Tak tahu, tak usah ceritakan. Tinggal buka aja channel YouTube Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Karena acaranya ini direkam. Jadi hari ini kami alumni-alumni sedang berjumpa, bersilaturahim ke rumah opung. Tadi malam tidur di sana, bangun tidur pengajian tadi subuh di masjid. Habis itu sarapan pagi, makan durian 3 biji. Itu maka suara ini menggelegar. Luar biasa, sedap kali duriannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama yang ingin disampaikan adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebelum Isra Mi'raj, meninggal istrinya, meninggal pamannya. Dunia ini terasa sunyi dan sepi, karena hidup ini pasti ada tempat bergantung. Bapak bergantung kepada ibu, ibu bergantung kepada bapak. Meninggal Khadijah, bergantung kepada paman Abu Thalib meninggal pula. Maka Nabi pun pergi ke kampung berdakwah bernama kampungnya Thaif. Apa nama kampungnya? Thaif itu 91 km dari Makkah. Nabi Muhammad jalan kaki 91 km dari Makkah ke Thaif. Sampai di Thaif bukan disambut dengan tala'al badru alaina. Sampai di Thaif dilempar mereka pakai batu, pakai kayu, pakai rotan. Rotan tak ada. Tiba-tiba teringat saya semalam dilempar pakai rotan. Tapi sudah dimasak jadi holat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar pakai batu, berdarah kakinya. Lalu kemudian datang malaikat. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, kuratakan orang Thaif itu semuanya dengan tanah. Seandainya saya lah dilempar orang pakai batu, kaki saya berdarah. Datang malaikat. Hai Abdul Somad, kalau sampai darah kaki kau itu menetes ke tanah, kuratakan musuh kau itu dengan tanah. Langsung saya pijak-pijakkan ke tanah. Biar diratakan malaikat semuanya mereka dengan tanah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Apa kata Nabi? Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah. Mereka berbuat jahat karena tak tahu. Pelajaran yang pertama, kalau kita kena musibah, ada kematian, ada kehilangan, jangan marah tapi tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun, berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, berserah diri kepada Allah. Nabi Yunus ditelan oleh ikan, dia doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang hidupnya gelap? Dalam tiga kegelapan Nabi Yunus itu bapak ibu, gelap perut ikan, gelap tengah laut, gelap tengah malam. Hidup ini kadang ada cobaan gelap, gelap, gelap. Kapan itu? Pas mati lampu. Gelap perut ikan, gelap dalam laut, gelap tengah malam. Mau mengadu kemana? Tak ada tempat mengadu kecuali Allah. Banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selama ini Ustaz Somad kalau ceramah di mana-mana baju putih peci hitam, baju putih peci hitam. Hari ini videonya lain, pakai ulos. Nah, mudah menandai ceramah saya. Di mana itu waktu Ustaz Somad di Habincaran? Mudah saja. Mana yang dia pakai ulos itu di Habincaran. Mau merasakan rasanya mandi pakai air es batu, datanglah ke Habincaran. Tapi habis itu segar bugar. Patutlah saya tengok orang Habincaran ini segar-segar. Rupanya udaranya bersih, pemandangannya hijau. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata ini awet, banyak-banyak melihat warna hijau. Dia bicara nih airnya segar. Kalau mau awet banyak-banyak mandi air dingin. Makanya orang barat itu kulitnya berkedut-kedut keriput gara-gara dia banyak mandi air panas. Kita banyak mandi air dingin. Masya Allah. Orang mandi air dingin itu sehat. Makanya ada namanya terapi air dingin. Makanya orang ambil cara umurnya panjang-panjang. Tadi tokoh adat kita saya tanya, Opung berapa umur tokoh adat kita? 82 tahun. Opung Naga Lubis berapa umur? Ya 80-an lah. Tadi bilangnya ujungnya berapa? Mudah-mudahan kita semua panjang umur sehat badan. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Hidup ini jangan terlalu dipikirkan. Kepala kita kecil, dunia besar. Dimasukkan dunia yang besar ke dalam kepala yang kecil. Apa yang terjadi? Bang. Pecah pembuluh darah. Mati. Kalau mati tak apa-apa. Mati sebelah. Stroke 6 bulan. Baru mati. Oleh sebab itu tidak ada tempat berserah diri. Tidak ada tempat minta tolong. Kecuali iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini pelajaran yang pertama dari Isra Mi'raj. Berapa pelajaran yang mau Ustaz Somad sampaikan? 5. Ibu bapak jangan cemas, asal habis 5 ini selesai kami pun pulang langsung. Dari sini kami langsung ke Padang naik mobil. Berapa jam dari sini ke Padang? 6 jam. Jadi kalau selesai ini jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 5 berangkat langsung pesawat menuju Jakarta. Menginap di Jakarta, habis itu pergi ke Kolaka. Dari Kolaka, Kolaka itu masih di dunia ini juga. Dari Kolaka langsung kami pergi ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin langsung ke Solo. Nah, jadi perjalanan kami ini pun sama juga macam Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun hidup ini mau sulit mau susah, tak ada tempat berserah diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula. Apa mau disulitkan? Apa mau disusahkan? Sekarang orang kebanyakan takut corona. Virus sudah mematikan. Banyak orang Amerika tak keluar rumah. Banyak airport-airport sunyi. Pesawat banyak, penumpang tak ada. Orang bersalaman pun takut. Orang mau makan pun takut. Tapi alhamdulillah kita takut juga. Tapi takut kita takutnya bukan kepada virus, tapi takutnya mati suul khatimah. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi yang kena panas ini, husnul khatimah. Semua yang kena panas ini masuk surga. Yang kena dingin masuk juga. Cuman yang panas ini duluan. Begitu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis 10 menit membahas masalah yang pertama. Apa pelajaran pertama di Isra Mi'raj? Duit jangan lupa bayar zakat. Kalau sampai nisab, tak sampai sedekah aja. Sedekah duit, tak bisa sedekah duit, sedekah es. Duit Ibu. Wah, banyak kali yang haus lah. Yang pertama, meminta kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula quwata illa billah. Pelajaran yang kedua, Nabi Muhammad pulang dari Thaif. Ada orang beriman kepada dia. Satu cuman. Berdakwah ke Thaif, Bu. 91 km jalan kaki. Pulang dari Thaif, dilempar pakai batu. Berdarah kakinya, berdarah pelipisnya. Yang beriman cuma satu orang. Nama yang satu orang itu Adas namanya. Adas seorang budak hamba sahaya. Yang membagikan setangkai anggur kepada Nabi. Dimakan Nabi anggur itu. Ketika Nabi memakan anggur itu dikatakan Nabi, Bismillah. Bismillah. Lalu Adas bertanya, kau dari mana Muhammad? Kau dari mana? Aku dari Makkah. Kenapa kau bertanya? Karena orang Thaif ini tidak ada satupun yang makan pakai Bismillah. Berarti kau bukan orang sini. Jadi kalau ada orang habis makan tak pakai Bismillah, itu orang Thaif. Dari mana engkau datang? Aku dari Makkah. Siapa yang kau sebut nama Allah? Lalu Nabi balik bertanya, kau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi kampungnya Yunus bin Matta. Betul. Dari mana kau kenal Yunus bin Matta? Yunus bin Matta saudaraku, wa ana nabiyun, dan aku adalah nabi. Anan ajaba, kami mendengarkan bacaan Allah mulut. Nanti pas mau mati diganggu sama jin. Sus memorandum of understanding between me and you. Yang berkawan-kawan. Kami ini ada yang Islam, wa minnal qasitun. Kami ini ada yang kafir. Jadi ada namanya jin Islam, ada namanya jin kafir yang tataran Tiongkok. Kawan saya Ustaz, memang kalau pakai ulos baru ini mau turun aja bawa.